Itu berlandaskan doktrin dari kelompok tersebut. Ya, mungkin di antara bapak dan ibu yang hadir di sini juga pernah ada yang pernah mendengarlah satu atau dua orang yang telah menghalalkan mencuri. Menghalalkan mencuri melalui membongkar apa ATM, membongkar bank, itu pernah kejadian dulu. Dan itu setelahnya ketangkap, itu perintah imamnya itu. Jelas inilah penyimpangan yang tidak dapat diragukan. Saya pernah kedatangan tiga ya pemudi ke rumah. Satu ustazahnya, dua nih muridnya yang masih bimbang. Cerita kedua murid ini setelahnya berlalu. Waktu itu datang kepada saya tiga-tiganya. Kemudian cerita kami datang ke sini karena kami katanya sedang menghadapi suatu kajian-kajian yang memang kami masih perlu ada tambahan ilmu. Oh iya, saya bilang sesuai kemampuan lah saya mudah-mudahan bisa. Apa yang akan dibahas? Ya ada Al-Quran kan berbunyi, وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً إِنْدَ اللَّهِ. Siapa yang lebih jahat daripada orang yang menyembunyikan syahadatnya? Itu apa maksudnya Ustaz? Saya bilang, menurut apa yang Anda terima dari guru Anda di sana bagaimana? Ya, orang yang menyembunyikan syahadat itu adalah orang yang memang sudah biasa sholat, sudah biasa baca Quran, tapi belum mau bergabung dengan jamaah. Disebut itu menyembunyikan syahadat. Begitu ya, saya bilang. Terus yang kalau sekiranya syahadatnya di depan imam itu yang sah, iya. Berapa kali? Ya semakin sering katanya semakin utama. Berarti kalau gitu muadzin ya yang paling bagus imannya ya. Karena muadzin ini setiap waktu nih bersyahadat terus kedengaran oleh imam, kedengaran oleh makmum nih. Nih muadzin kita nih kan. Ini yang paling takwa gitu menurut ajaran yang tadi kan. Yang lain-lain enggak. Sampai si dua murid senyum. Yang satu ustazahnya kelihatan kesal gitu. Kemudian apalagi saya bilang. Ada ayat yang berbunyi. Wa idh qultum ya Musa. Lan nasbir ala ta'amin wahid. Fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tunbitul ardh. Min baqliha wa qithaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha. Ayat itu apa maksudnya? Saya bilang menurut yang Anda terima bagaimana? Ya, dalam pengajian kami diterangkan bahwa ayat ini menjelaskan tentang adanya Islam, adanya Pancasila. Islamnya dari mana? Itu. Wa idh qultum ya Musa lan nasbir ala ta'amin wahid. Ada satu makanan. Itu Islam. Kemudian umatnya meminta lima. Nah, di situ. Fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tubithul ardh min baqliha, qithaiha, fumiha, adasiha, basaliha. Satu Islam, yang lima Pancasila katanya. Makanya betul-betul yang dimaksud dengan jamaah yang benar-benar ikut Rasul ajaran Indonesia. Bukan di tempat yang lain. Oh gitu maksudnya. Jadi karena kalau pemanya ditelusuri ini jamaah di Indonesia, kita telusuri dari mana? Oh memang Indonesia yang kata Al-Qur'annya juga. Akhirnya waktu itu saya jawab, ini bicara Nabi Musa ini. Allah berbicara tentang Nabi Musa, waktu itu Indonesia belum ada. Jangankan Pancasilanya, Indonesianya aja belum ada. Dah, kejawab. Kemudian ketiga, surat Al-Mujadalah. Berbunyi, bukan Al-Mujadalah ya. Ya, Al-Mujadalah. Berbunyi, ya ayuhan Nabi, ya ayyuhalladzina amanu idza najaitum rasul faqaddimu bayna yadayna najwakum shadaqat. Al-Qur'an menyebutkan, wahai orang yang beriman, apabila kalian ingin menyampaikan permasalahan kepada nabi, mestinya sedekah terlebih dahulu. Ayat ini dipahami oleh guru tersebut adalah setiap pengajian mereka bawa uang. Dikemanakan uang tersebut? Ya ke ustaz katanya. Oleh ustaz jadi kemanakan? Ah kami enggak tahu. Oh iyalah kalau gitu ngerti saya bilang. Itu bisnis. Kalau tidak tahu buat apa itu? Jadi setiap kali datang, bawa. Dan terkadang ditetapkan oleh si gurunya. Dan bila tidak atau keluar dari pengajian tersebut, dianggap murtad. Karena memang tidak berjamaah. Jadi menggunakan kata hadis dari jamaah ini beda-beda. Satu kelompok dengan kelompok yang lainnya, semuanya menggunakan istilah jamaah, semuanya menggunakan istilah bai'at, semuanya menggunakan istilah imamah dan to'at. Nah, ini nampaknya yang perlu kita kaji kembali, ayat dan hadis untuk seluruh umat di dunia. Makanya kita perhatikan untuk jawaban utamanya, kalau pemahaman hadis ya berbeda-beda, mari kita gali Al-Quran sajalah. Al-Quran surat Ali Imran ayat 102, Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Hendaklah kamu i'tasimu, memelihara diri. Kalimat asal dari wa'tasimu adalah ismah. Ismah itu artinya pemeliharaan. Makanya ada kalimat asimah. Asimah ibu kota. Karena pusat. Memelihara negara dari pusat, dari ibu kota disebut asimah. Ada lagi maksum. Di beberapa ajaran di Syiah, diyakini betul imam-imam semuanya maksum. Terpelihara. Tidak berdosa. Kalimat wa'tasimu bihablillahi jami'an. Di sini ada kalimat bihablillahi. Allah subhanahu wa ta'ala menggunakan kalimat tali. Peliharalah dirimu dengan tali Allah. Sekian ulama mengartikan hablillah adalah Al-Quran. Memang benar. Tapi Allah menggunakan kalimat hablu juga tidak bisa dihilangkan makna yang sebenarnya. Yaitu tali. Tali itu mengikat, menghubungkan, bisa berguna buat yang besar, yang kecil, yang kasar, yang lembut, yang panjang, yang pendek, diikat dengan tali. Jadi Allah menggunakan kata tali untuk al-Islam ini, agar Islam dirasa betul manfaatnya oleh semua lapisan masyarakat, semua lapisan umat. Di samping itu juga, kita sebagai pembawa tali, dan juga kita sudah diikat dengan tali ini, jangan berlaku kasar, tetapi kita harus memang bisa elastis sesuai dengan makna tali. Hubungkan dengan sifat Al-Quran dalam surat Az-Zumar ayat 22-23. Allahu nazzal ahsanal hadith kitaban. Allah turunkan hadis yang sangat indah. Itulah kitab dari Allah subhanahu wa ta'ala berupa Al-Quran. Nah, wa'tasimu bihablillahi jami'an. Kalimat jami'an sering juga dibatasi maknanya, yaitu berjamaah. Kalimat jamaah dibatasi maknanya, yaitu berkelompok. Padahal makna yang sebenarnya jami'an tidak demikian. Ada integrasi, ada sifat-sifat yang universal dan komprehensif, itulah jami'an. Istilah jami'an bisa memberi makna jama'ah, majmu'ah, kemudian mujtami'in dan mutajammi'in. Apa maknanya? Jama'ah, satu kelompok yang memang diikat. Mujtami'in, berkumpul. Majmu', kumpulan-kumpulan. Dan bisa juga jama'ah, kafatan, menyeluruh. Itu makna jami'an. Kalau sekiranya bunyi ayat wa'tasimu bihablillahi jama'atan, itu semakin sempit maknanya. Tapi jami'an bisa meliputi makna jama'atan, mujtami'in, majmu'an, dan mujtami'ah. Banyak sekali maknanya. Nah, Al-Quran memanggil semua mukmin, ya ayyuhalladzina amanu. Tidak memanggil ya ayyuhal jama'ah. Tapi ya ayyuhalladzina amanu. Iman telah Allah berikan kepada manusia di seluruh dunia. yang mungkin mengenal istilah jamaah dalam artian yang tadi mungkin tidak pernah mendengar sama sekali. Tetapi keselamatan Allah sediakan buat semua orang yang mau. Caranya bagaimana? Ma ana alaihi wa ashabi, mengikuti jejak langkah Rasul dan sahabat, itulah ma ana alaihi wa ashabi. Maka karena itu sangat penting bagi kita sekarang dengan adanya mengkaji hadis ini, pelajaran buat kita tampil sebagai orang yang ikut Rasul, ikut sahabat, mengajak orang lain dimanapun mereka berada, kelompok apapun yang mereka tempati, yang paling penting ikut sunnah Rasulullah. Mungkin kalau sekarang di Indonesia ada NU, Muhammadiyah, Persis, Salafi, di sini Darut Tauhid juga sudah besar, atau pemanya ikut perusahaan, di perusahaan ada juga kelompok-kelompok pengajian, silakanlah kasih nama bebas. Yang penting pribadi-pribadi berjuang untuk mengikut Rasulullah dan ikut sahabat secara pribadi-pribadi. Karena surga bukan milik jamaah, neraka bukan musuh jamaah, tapi semuanya Allah yang ciptakan. Untuk semua orang yang taat, surga sudah menanti. Untuk orang yang tidak taat, neraka sudah menunggu. Demikian barangkali materi pada siang hari ini. Ada yang mau ditanyakan, masih ada waktu, silahkan. Kalau ada. Iya, silahkan. Iya. Apakah syahadat itu harus kita ucapkan di depan orang banyak? Iya. Iya. Apalagi mahasiswa ini banyak yang kami temui dan banyak perdebatan-perdebatan yang mungkin kurang bagus. Iya. Kata syahadat yang paling utama dan yang paling prinsip adalah dia bersaksi di hadapan Allah. Allah Maha Tahu. Dan apabila diungkapkan di hadapan orang, itu adalah untuk menindaklanjuti demi kepentingan beramal yang ada kaitan dengan orang. Kalau sekiranya sekarang ditemukan ada orang yang hidup di daerah orang-orang kafir, atau yang sedikit muslimnya. Satu upamanya di daerah ini, satu lagi jaraknya 2 kilo, satu lagi jaraknya 3 kilo. Masing-masing sudah mendengar sekarang ceramah melalui televisi, melalui radio, melalui handphone, melalui YouTube, melalui... Wah, sekarang sangat memungkinkan belajar al-Islam tanpa ketemu dengan orang yang sama-sama muslim. Apakah tidak sah kalau dia bersyahadat? Sah-sah saja. Karena dia sudah bersyahadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sekiranya syahadat di depan orang merupakan rukun atau syarat sahnya bersyahadat, sejauh mana keadilan Allah bagi orang yang memang sudah menyatakan la ilaha illallah dan dia belum bertemu dengan muslim yang lain lalu dia meninggal? Sekarang bisa belajar Islam dari internet soalnya. Dulu di zaman Rasulullah belum ada ya. Tapi sekarang kita bisa mendengarkan ceramah, bisa mendengarkan ya tausiah melalui Google, melalui YouTube ya. Banyak ulama nih, Syekh YouTube, Ustaz Google sekarang bisa dikatakan. Subhanallah, ini sangat luar biasa. Jadi kita tidak bisa membatasi orang mau surga hanya orang yang sudah bergabung dengan orang saja, enggak demikian. Karena kalimatnya ya ayyuhalladzina amanu. Nah, kemudian syahadat itu diikrarkan. Ikrar itu bisa kedengaran orang, bisa enggak. Pertanyaannya, apakah di zaman Rasulullah semua orang yang masuk Islam itu adalah bersyahadat didengar orang? Nu'aim bin Mas'ud belum diketahui oleh siapapun kalau dia sudah masuk Islam, datang menghadap kepada Rasulullah minta dikasih tugas, langsung dikasih tugas. Tanpa ya, ikrar dulu dong kamu di sini, enggak. Rasul langsung ngasih tugas kepada Nu'aim bin Mas'ud dengan ungkapan al-harbu khuda. Perang itu adalah penuh tipu daya. Engkau bisa melakukannya, lakukan oleh kamu. Itu Nu'aim bin Mas'ud. Jadi bersyahadat memang ikrar, dan juga i'tiqad dan juga amal. Tapi tidak mesti harus selalu diikrarkan. Bahkan ada yang ikrar syahadatnya lebih hebat dari kita. Surat Al-Munafiqun. Kalau kita perhatikan di awal, bagaimana orang-orang munafik mengatakan, "Idza ja'aka munafiquna qalu nashhadu annaka Rasulullah." Kalimat orang munafik tidak tanggung-tanggung, ya. Salah. Jadi nashhadu annaka Rasulullah. Nah, kalimatnya langsung annaka. Kami bersaksi bahwa sungguhnya engkau wahai Muhammad adalah Rasulullah. Tapi Al-Qur'an menyebutkan idza ja'akal munafiqun di awalnya. Apabila telah datang kepadamu orang-orang munafik dan berkata, nasyhadu annaka la Rasulullah. Sungguhnya kami bersaksi bahwa sungguhnya engkau la Rasulullah, pakai sungguh. Dan Allah tegaskan, wallahu ya'lamu annaka rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Surat Al-Munafiqun menyebutkan ketika datang orang munafik kepada engkau dan berkata, sungguhnya kami bersaksi engkau betul-betul Rasulullah. Allah tegaskan, memang engkau Rasulullah, dan Allah bersaksi bahwa mereka bohong. Coba. Allah tegaskan di akhir ayat pertama, wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Allah bersaksi bahwa orang-orang munafik adalah pendusta. Langsung di hadapan Rasul dan langsung mengatakan engkau. Kalau kita kan tidak mengatakan engkau kan? Aku bersaksi bahwa Muhammad Rasulullah. Orang munafik berkata, kami bersaksi bahwa engkau adalah Rasulullah. Ternyata tidak sah syahadatnya. Kenapa? Karena cuma di mulut. Khawatir kalau hanya mengandalkan mulut dan untuk tujuan duniawi, khawatir termasuk kepada golongan yang disebutkan pada awal surat ini. Dan Al-Quran tentunya diturunkan adalah untuk diamalkan sekarang. Berarti ayat ini juga ada realitanya yang kita saksikan dalam kehidupan saat ini. Wallahualam, pertanyaan keduanya apa tadi? Iya. Menyikapi perbedaan yang ada, terutama ya para remaja di kampus. Pertama, sederhananya begini saja. Manakala ada pernyataan-pernyataan dari orang-orang yang punya semangat, dan pernyataan tersebut minimal terlihat bertentangan dengan ungkapan para ulama yang sudah kita kenal amal solehnya, yang sudah kita kenal perjuangannya, berlawanan, nah harus diwaspadai. Ditindaklanjuti dengan mengkaji Al-Quran. Ketika terbukti berlawanan dengan Al-Quran, semakin kita tingkatkan kewaspadaan menghadapi orang seperti itu. Saya dulu pernah soalnya kan di yang ngobrol dengan seorang pemuda, kepada saya dia berkata, "Anda sejak kapan masuk Islam?" Kepada saya nanyakan gitu. Rasanya saya enggak pernah keluar, saya bilang. Sehingga enggak masuk karena memang saya enggak pernah keluar. Dari sejak lahir juga lah saya dalam Islam. Wah, itu Islam turunan itu. Belum masuk itu, baru turunan itu. Emang saya turunan dari Muslim, makanya enggak keluar-keluar. Turunan dari Nabi Adam juga Muslim, ya. Bukan turunan dari iblis. Tapi itu gak benar itu. Gak sah itu Islamnya. Supaya sah harus bagaimana? Harus bersyahadat dulu. Saya udah biasa syahadat setiap waktu juga. Setiap sholat. Bukan syahadat itu. Syahadat di depan orang. Maksud di depan orang di depan siapa? Ini di depan imam jamaah. Yang Anda maksudkan? Ya, imam-imam kami. Kalau Anda sendiri, ya sudah, saya kepada imam saya. Imam Anda, ya kepada imamnya lagi. Imam pusat, saya bilang kepada siapa? Dia terhenti di situ. Nah, kalau imam pusat belum bersyahadat, dan Anda anggap oleh yang belum bersyahadat belum Islam, berarti Anda sudah memvonis imam Anda yang paling tinggi itu. Anda kan, saya bilang bukan saya. Anda yang sudah memvonis atasan Anda yang paling tinggi. Baru dia kaget setelah itu. Ya saya juga kadang-kadang bimbang juga sih katanya. Nah, lama-kelamaan saya dapat berita dari ya salah seorang teman yang kemarin ngobrol itu sekarang udah keluar katanya dari kelompok itu. Lah, keluar. Jadi dia juga mungkin bingung. Enak aja kepada yang lain menuduh. Belum Islam karena belum bersatu di depan dirinya. Ternyata pemimpin yang paling atas seperti itu. Jadi kita sikapi ya sikap mereka pertama, kalau pemainnya memang berlawanan pernyataan-pernyataannya, kita waspadai. Kedua, kita tindak lanjuti. Dan ketiga, kalau memungkinkan, dibawalah orang-orang yang ngajak itu kepada yang lebih alim tentang Al-Quran, tentang Sunnah, supaya kita sekaligus mengajak dia ke jalan yang benar. Ya kayak tadilah, dua akhwat ngajak ustazahnya langsung. Cuma salah alamat kalau datang ke saya gitu ya. Akhirnya ya apa, sesuai dengan kemampuan lah saya jawab. Yang akhirnya sepulangnya itu katanya marah-marah itu si ustazahnya itu. Saya tulisan itu gak benar itu. Ya tapi nyebut gak benarnya juga gak pakai alasan juga. Jadi dia cuma memang ya karena sudah ada doktrin dari atasannya seperti itu. Ya baik itu aja. Masih ada lagi? Kita cukupan saja ya. Subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal nashiir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.